melakukan akad, berarti transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang saling ridho. Kemudian di sana berlaku semua syarat dalam transaksi jual beli untuk hadiah ini. Karena itu jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan. Karena jika status barang yang diperdagangkan tidak jelas, maka masuk dalam kategori jahala yang dulu sudah pernah kita sampaikan terkait syarat jual beli. Kemudian yang ketiga, berlaku semua hukum khiyar pada barang. Jika akad belum final, maka masih bisa menggantung. Tapi akad kalau sudah final, hak khiyar sudah tidak berlaku. Yang keempat, wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu karena ini bagian dari transaksi. Dan yang kelima, penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan karena dia barang yang ditransaksikan. Baik, semoga bisa dipahami. Coba kita lihat perbedaan antara pendekatan pertama dengan pendekatan yang kedua. Barangkali bagi sebagian jamaah tidak pernah mempraktikkan seperti ini, namun sengaja ini saya sampaikan dengan detail sebagai bentuk pengayaan terhadap teori-teori yang sudah pernah kita bahas ya. Baik, kembali kepada masalah hadiah bagi konsumen. Kemarin kita sudah punya catatan perbedaan antara janji dengan akad. Anda masih ingat ya? Janji itu mengikat satu pihak, sedangkan akad mengikat kedua belah pihak. Kemudian di pendekatan yang kedua, kita punya catatan tambahan bahwa akad itu dilihat dari konsekuensi. Dilihat dari konsekuensi dan bukan dari nama. Ini penting ya. Untuk menilai akad itu dilihat dari konsekuensinya dan bukan dari nama. Apalagi di negara kita. Kadang banyak orang yang enggak ngerti nama akad dan kadang enggak ngerti konsekuensinya. Sehingga sering kita jumpai salah nama. Sering saya misalnya mendapatkan apa pertanyaan, maunya akad mudorobah, namanya akad mudorobah, tapi hakikatnya adalah akad utang. Dia nyebutnya akad murabaha, tapi hakikatnya adalah akad utang. Dia nyebutnya akad ini, tapi hakikatnya akad itu. Termasuk contoh produk wadiah yang ada di bank syariah dinamakan wadiah, padahal hakikatnya akad utang jika kita melihat dari konsekuensinya. Al-Qarafi menyampaikan hadiah untuk konsumen yang dinyatakan di depan. Jika Anda bisa belanja sekian, nanti kamu saya kasih ini. Kemudian mereka sepakat, siap. Maka posisi hadiah di sini bukan hadiah, tapi hakikatnya adalah barang dagangan, objek dagangan. Sehingga ada keseimbangan iwad dan muawad yang dulu pernah kita sampaikan ya. Kalau yang dijual adalah sebuah rumah dan hadiahnya baju seperti yang disebutkan dalam contoh, iwadnya nilainya 100 dinar. Kemudian muawadnya adalah rumah. Plus di sini dapat bonus. Nah, maka bonus ini bagian dari muawad. Dan syarat keseimbangan iwad dan muawad adalah iwad jelas, muawad juga harus jelas. Karena itu ketika 100 dinar deal jelas, rumah jelas karena dia jadi objek utama, bonus ini juga harus jelas. Jika bonus ini tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli jahalah yang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Konsekuensinya berlaku untuk semua konsekuensi jual beli. Jika sudah deal, ini harus diserahkan. Tidak boleh ada yang apa misalnya dibatalkan. Misalnya saya enggak jadi ngasih bonus, itu enggak bisa. Berarti Anda mengurangi sebagian objek transaksi, Anda harus kasihkan. Ini menurut pendekatan yang kedua. Beda dengan pendekatan yang kemarin yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ketika hibah itu diberikan, maka statusnya adalah janji hibah, hadiah konsumen menurut pendekatan yang kedua. Atau pendekatan yang pertama kemarin ya, hadiah itu masuknya adalah janji hibah. Dan yang namanya janji hibah, dia tidak mengikat kedua belah pihak. Sehingga kalau kita buat persamaan iwad dan muawad, maka misalnya di sini nilainya 100 dinar, kemudian muawadnya adalah rumah, lalu iwadnya berupa bonus. Bonusnya kita tulis saja bonus. Sesungguhnya iwad dan muawad sebenarnya adalah 100 dinar dan rumah ini. Sedangkan bonus ini statusnya adalah janji hibah, tidak mengikat. Tidak mengikat ya. Kenapa tidak mengikat? Karena sifatnya hanya janji hibah. Karena itu ketika saya membayar 100 dinar dan saya sudah mendapatkan rumah, transaksi selesai. Transaksi sudah selesai. Ini mau dikasih gak dikasih, itu haknya penjual. Sehingga kalaupun gak dikasih, saya gak berhak untuk nuntut. Itu bagian dari konsekuensi ketika yang dilakukan adalah janji hibah. Dan ini pendekatan yang pertama yang kemarin disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga, hadiah semacam ini statusnya sama dengan hibah thawab. Hadiah semacam ini statusnya sama dengan hibah tu thawab. Karena tujuan utama penjual adalah meningkatkan penjualan, sehingga tambahan keuntungan sebagai nilai pengganti atas hadiah yang diberikan. Apa itu hibah thawab? Baik, Anda kasih stabilo biar jadi tambahan catatan. Apa yang dimaksud dengan hibah thawab? Hibah thawab adalah hibah yang diserahkan ke orang lain dengan maksud mendapatkan ganti bayaran atas pemberiannya. Bahasa lainnya, hibah thawab adalah memberikan hibah kepada orang lain dengan syarat nanti minta penggantinya. Saya akan kasihkan spidol ini ke Anda, tapi besok jangan lupa ya, saya dikasih nasi bungkus misalnya. Ketika terjadi seperti itu, maka hakikatnya hibah yang saya berikan ini adalah disebut oleh para ulama dengan hibah ats-tsawab. Dan para ulama membolehkan hibah semacam ini meskipun mereka berbeda pendapat mengenai hibah thawab itu pendekatannya seperti apa, atau memahami hibah thawab itu seperti apa, apakah itu termasuk hibah ataukah jual beli. Dan hibah thawab itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang sering disinggung oleh sebagian ulama dengan sebutan riba yang halal. Kita coba lihat ayatnya. Ada di surat Ar-Rum ayat 39. Ini saya bahas di buku saya Ada Apa Dengan Riba, tapi bukunya sudah tidak terbit ya. Wallahu alam kapan bisa terbit lagi. Di surat Ar-Rum ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun." Wa ma ataitum min riba, riba yang kalian berikan, riba yang kalian berikan, liar buah fi amwalin nas, agar berkembang di tengah harta manusia, fala yarbu indallah, hakikatnya itu tidak berkembang di sisi Allah Ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Ar-riba ribawan. Riba itu ada dua. Yang pertama adalah riba haram, yang kedua riba yang mubah. Dan yang dimaksud riba mubah adalah riba dalam ayat ini. Wa huwa hibatus sawab. Dan riba yang mubah itu adalah hibah sawab. Sehingga dulu ada orang yang ngasih barang kepada orang lain dengan maksud agar dia mendapatkan balasan yang semisal atau yang lebih bagus. Wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan itu diperbolehkan karena hakikatnya adalah transaksi, hakikatnya adalah transaksi jual beli atau hibah bersyarat. Coba kita lihat di sini. Pada saat penyerahan statusnya hibah, tapi melihat ujung konsekuensinya pemberian ini jual beli, ini merupakan pendapat Hanafiyah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan hibah thawab itu hakikatnya adalah transaksi jual beli, melihat dari penyerahan sampai ujung konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Tayyib. Anda ngasih apa misalnya? Si A butuh kepada Anda. Mas, saya boleh gak minta makanan? Terus Anda ngasih, ya sudah ini tak kasih makanan saya. Tapi nggak gentenan ya. Teman Anda minta Anda mentraktir dia. Saya ini aku buat traktir ya. Dan Anda sanggup, ya saya traktir. Tapi nanti gantian. Nanti kalau kapan hari kita makan di tempat yang lain, saya tolong ditraktir. Nah, kejadian ini namanya hibah thawab. Hari ini Anda memberikan hibah kepada si A dengan mentraktir si A, dan Anda minta besok kalau Anda makan bersama si A agar si A mentraktir Anda. Dan ini sering kita lakukan, dan itulah yang dimaksud tadi ya, hibah thawab. Dan tadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan hibah thawab itu hakikatnya adalah awalnya hibah, tapi ujungnya jual beli. Dan ada yang mengatakan hibah thawab itu dari awal jual beli. Sehingga yang terjadi di sini adalah Anda menjual dengan membayar berupa traktiran tadi, dan nanti Anda akan mendapatkan traktiran yang lain. Konsekuensi dari pendekatan ini, hadiah semacam ini dibolehkan jika bayaran sebagai pengganti hibah diketahui nilainya. Karena syarat bolehnya hibah thawab harus diketahui nilai pengganti hibah. Demikian menurut jumhur ulama. Baik, kita coba tuliskan ya. Berbicara tentang hibah thawab tadi ya. Hibah thawab. Tadi kita sampaikan definisi hibah thawab adalah memberikan hibah dengan syarat nanti akan dikembalikan dengan yang semisal. Contohnya tadi, traktir, Anda mentraktir, dan nanti Anda minta untuk ditraktir. Jadi ada traktir satu, ada traktir dua. Ini praktek yang paling sering kita lakukan. Ketika traktir satu, berarti di sini iwat. Traktir dua berarti muawat. Anda menyerahkan sejumlah uang untuk mentraktir si A ketika makan, dan Anda mensyaratkan, tapi nanti saya ditraktir ya. Berarti Anda mendapatkan sejumlah layanan yang sama di tempat yang lain. Syaratnya apa? Sama sebagaimana rumus keseimbangan iwat dan muawat pada umumnya. Ini jelas, ini juga harus jelas. Maka dalam hibah thawab, jika dipahami sebagai jual beli, maka ini harus jelas, ini juga harus jelas. Sudah? Sekarang ada orang yang beli, apa misalnya, beli motor, hadiahnya helm. Sehingga di sini ada harga nilai motor berapa misalnya? 10 juta atau 15 juta. 15 juta. Kemudian dapat motor. Dan dikasih janji, "Bapak kalau beli motor ini nanti dapat hadiah helm, jaket, dan masker. Misalnya, di sini bonus, bonus ya. Baik, bonus ini tadi sebagai syarat untuk transaksi 15 juta. Nah, kalau menurut pendekatan yang ketiga disebut sebagai hibah thawab, berarti bonus ini hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Hibah yang menjadi syarat atas nilai 15 juta plus motor yang didapatkan. Berarti begini, motornya, motornya itu berapa detailnya? Misalnya motornya sebenarnya 14,5 juta, bonusnya ini 500. Nah, begini ya. Sehingga andai kan bonus ini enggak dikasih, maka Anda hanya bayar 14,5 sebagai konsekuensi hibah thawab. Kalau pihak yang kedua enggak mentraktir Anda, maka Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian iwat. Kemarin misal traktir, nah, terus dia enggak mau traktir Anda, maka Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian berapa nilai yang kemarin Anda bayarkan untuk mentraktir orang itu. Itu konsekuensi hibah thawab. Sehingga kalian enggak dikasih, ini jadinya 14,5. Lalu Anda cuma dikasih motor saja, yang ini enggak ada. Baik. Dan hibah thawab disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu Anda kasih dalam kurung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis mauquf, ada hadis marfu, ada hadis, ada marfu yang paling tinggi ya. Mauquf bawahnya, maqtu bawahnya lagi. Marfu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf perkataan sahabat, maqtu perkataan tabi'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-wahibu ahakku bihibatihi ma lam yusab alaiha. Orang yang memberi hibah lebih berhak terhadap hibahnya selama tidak diberi balasan untuk hibahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama karena ada perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail. Sementara Amr bin Dinar dengan Abu Hurairah mungkotik, terputus. Demikian keterangan Al-Kinani dalam Misbah Az-Zujajah. Hanya saja dinyatakan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, Sunan Al-Kubra, bahwa ada riwayat yang lebih diterima, yang mahfuz, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Berarti perkataan siapa? Umar, perkataan sahabat, perkataan Umar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man wahaba hibatan falam yusab fa huwa ahaqqu bihibatihi illa lidhi rahimin. Siapa yang memberikan hibah thawab pakai syarat tadi kemudian tidak dibalas, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kembali hibahnya kecuali hibah untuk keluarga. Al-Baihaqi menyebutkan komentar Bukhari menyatakan hadis ini sahih. Tayyib. Sehingga kalau kita menerima hadis ini, berarti konsekuensinya tadi, saya mentraktir si A dan saya sudah sampaikan saya mau traktir kamu asal nanti kamu traktir saya. Siap, deal. Lalu saya traktir dia. Kemudian di kesempatan yang lain kita makan bareng, saya minta ditraktir, dia gak mau. Pokoknya sudah, saya gak mau lagi traktir. Maka saya berhak untuk minta nilai uang yang dulu saya berikan untuk mentraktir dia. Karena hibah thawabnya tidak dibalas. Ini dengan ketentuan tadi ya, hibahnya minta balasan. Tapi kalau hibahnya hibah yang mutlak, enggak minta balasan, ini saya kasih, ini saya traktir, maka terlarang bagi dia untuk menarik kembali hibah yang sudah dia berikan. Tayyib. Insya Allah bisa dipahami. Baik, berarti sampai pendekatan yang ketiga ini, bolehkah hadiah untuk konsumen yang berprestasi? Boleh. Sampai pendekatan yang ketiga ini boleh. Sehingga baik pendekatan pertama, kedua, ketiga, semuanya boleh, cuman konsekuensinya berbeda. Itulah yang disebut dengan takyif fikih, pendekatan fikhiyah dalam melihat kasus yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsekuensi. Kita lihat pendekatan yang keempat. Pendekatan yang keempat mengatakan hadiah semacam ini hukumnya dilarang karena mengantarkan manusia untuk memakan harta orang lain secara batil. Karena hadiah ini jadi syarat jual beli sehingga membahayakan pedagang yang lain. Ini merupakan fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Diyar Saudi rahimahullah. Beliau melarang bentuk-bentuk hadiah yang diberikan perusahaan untuk konsumen. Beliau melarang bentuk-bentuk hadiah yang diberikan kepada konsumen karena alasannya adalah ini makan harta orang lain secara batil. Akadmu itu kan dengan objek utama. Beli motor, berarti akadmu ya motor itu saja, uang dapat motor. Kelebihannya ini dalam rangka untuk memotivasi, beliau menilai itu bisa jadi nanti menipu pembeli, biar pembelinya mau beli. Atau menggeser pedagang yang lain sehingga barangnya enggak laku. Itu pertimbangan beliau. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah larangan memberi apapun, larangan memberi maupun menerima hadiah semacam ini dengan alasan ada indikator ini adalah hilah pengelabuan terhadap masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan karena konsumennya banyak dengan cara yang legal, dalam arti enggak dipermasalahkan oleh negara. Kedua, hadiah ini sejatinya termasuk transaksi muawadhah komersil, bukan tabarruk murni sosial. Sementara jika transaksi muawadhah, di sana tidak ada penyeimbang iwat yang diterima oleh pemberi hadiah. Maksudnya begini ya, menurut pendekatan yang keempat. Pendekatan yang keempat tadi hukumnya terlarang. Ini nilainya 15 juta. Dan ini dapat motor plus bonus. Begini. Baik. Kata beliau, bonus ini tidak boleh. Ini kata kunci pertama. Ini dilarang pokoknya. Kenapa? Karena bisa jadi ini mengelabui para konsumen agar mau beli barang. Yang kedua, hakikatnya ini adalah muawad. Hakikatnya ini objek transaksi jual beli. Sehingga kalau 15 juta itu adalah untuk motor, berarti yang ini iwatnya apa? Jadi kalau kita susun kan kayak gini, 15 juta dapat motor. Nah, titik-titik dapat bonus. Bonus ini apa? Penyeimbangnya. Enggak ada, enggak bayar. Nah, ketika terjadi seperti ini kan berarti iwat enggak ada, bonusnya ada, tidak terjadi keseimbangan. Itu yang dimaksud penjelasan yang kedua. Tayyib. Kita lanjutkan. Keberadaan hadiah semacam ini di masyarakat bisa merusak pasar, terutama untuk pedagang yang tidak memberikan hadiah atau pertimbangan konsumen yang tidak sehat dalam memilih barang. Ini pendapat beliau. Namun wallahu ta'ala alam, dari sekian pendapat ini, pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa hadiah untuk konsumen diperbolehkan, dan itu pendapat jumhur ulama sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Karena itu pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Cukup insyaAllah. Walhamdulillah. Kita studi kasus lagi ya. Baik. Bisa dibuka kasus yang dulu. Sudah dibuka? Tayang enggak? Studi kasus. Ditayang. Dibaca dulu enggak apa-apa. Yang studi kasus berapa, Ustaz? Studi kasus 3. Studi kasus 3, sistem escrow di marketplace. Betul? Betul. Ya. Gak bisa. Bisa. Dibaca aja. Ya. Oh, ya. Marketplace diterapkan sistem rekber atau escrow, di mana uang yang dibayarkan konsumen tidak langsung diserahkan ke penjual, tapi ditampung di pihak MP sampai barang tiba di konsumen dengan selamat. Jika MP atau marketplace memberikan diskon free ongkir ke konsumen, bolehkah diterima? Baik. Insyaallah pertanyaan cukup dipahami karena ini sudah sering dipraktikkan oleh para pemirsa yang belanja di marketplace ya. Coba kita lihat seperti apa pendekatan yang dilakukan. Biru. Begini ya. Ini ada penjual. Ini ada pembeli. Ini ada marketplace. Berarti posisi marketplace hanyalah lembaga yang menjadi penengah, pihak yang menjadi penengah, intermediat antara penjual dengan pembeli. Penjual tidak bisa bertransaksi langsung dengan pembeli ketika dia melalui platform marketplace. Dia harus dia tidak bisa transaksi langsung dalam arti pembeli nggak bisa transfer langsung, tapi harus melewati marketplace. Pada awal-awal marketplace itu muncul di Indonesia, mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Ufit itu punya sebuah marketplace namanya bursamuslim.com, dan domain ini sudah dibeli sekitar tahun 2004, sehingga termasuk domain yang tua. Maka dia lebih unggul dari sisi lebih awal. Makanya ketika orang mencari, gampang muncul di permukaan. Cuman untuk membuat sebuah sistem itu dengan yang lengkap sebagaimana sekarang, nilainya cukup besar, sehingga Bursa Muslim tidak bisa mengimbangi, mengingat keterbatasan dana. Nah, kita muncul, Bursa Muslim itu muncul bersamaan dengan Rakuten, bersamaan dengan Plaza.com, punyanya Telkom, kemudian ada apa lagi yang dulu. Dan rata-rata semuanya mati, karena terlalu prematur. Muncul sebelum masyarakat memiliki kesadaran untuk belanja di, atau memiliki kecenderungan untuk belanja secara online. Akhirnya, Bursa Muslim sudah tidak bisa dimanfaatkan. Barulah muncul ada Bukalapak, ada OLX, ada aneka-aneka marketplace termasuk Shopee yang belakangan. Sehingga mereka ketika muncul bersamaan dengan kecenderungan orang untuk belanja secara online. Tayyib. Sekarang kita lihat begini. Pada waktu itu Bursa Muslim yang dimiliki oleh Ufit, kemudian dipegang oleh KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim, mereka juga menerapkan sistem escrow. Kenapa sistem escrow? Pertimbangannya adalah untuk keamanan. Agar pembeli, karena dalam dunia online kita tahu pembeli dan penjual tidak saling kenal, agar pembeli mendapatkan posisi aman bahwa uang yang Anda bayarkan itu tidak hilang, tapi kami tampung. Kemudian nanti setelah Anda memberikan notifikasi, barang sampai dengan selamat, uang itu akan kami berikan ke penjual. Dan escrow seperti ini disetujui oleh para asatidah, tidak masalah. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk pengamanan. Sehingga fungsi escrow itu apa? Fungsi escrow itu adalah sebagai domin untuk akad domana. Akad yang dilakukan namanya akad domana. Di mana posisi marketplace sebagai domin, penjamin. Posisi marketplace sebagai domin, sebagai penjamin. Karena dia sebagai domin, sebagai penjamin, maka dia menjamin dana yang dimiliki oleh konsumen tidak akan hilang, tapi dijaga oleh marketplace. Sudah? Dan domin itu bukan akad utang. Domana itu bukan akad utang. Ibaratnya begini, si A utang ke saya, tapi saya gak percaya. Lalu saya minta kepada si A, kamu punya gak penjamin? Kemudian si A mendatangkan si B. Ini B yang menjadi penjamin. Maka B itu tidak utang ke saya, tapi dia menjadi penjamin atas utangnya si A. Baik. Nah, si B menjadi penjamin. Jika nanti si A gak bisa bayar, maka si B yang akan melunasi. Dalam akad yang terjadi di marketplace, tidak ada akad utang. Adanya adalah akad jual beli antara penjual dengan pembeli. Adanya akad jual beli. Nah, karena tidak ada akad utang piutang, marketplace ingin mengamankan pasarnya, jangan sampai ada maling, jangan sampai ada penipu. Karena kalau sudah terjadi banyak penipuan, terjadi banyak fraud, apa yang akan muncul? Yang akan muncul, ya, konsumennya lari. Akhirnya platform yang sudah dia buat nganggur. Makanya bisa Anda perhatikan, begitu terjadi persaingan tidak sehat antara satu marketplace dengan marketplace yang lain, dan itu salah satunya adalah dipengaruhi keberadaan maling-maling itu, ya. Ada sebagian marketplace yang ditinggalkan dengan penilaian di situ banyak penipunya. Tayib. Nah, dengan sistem escrow seperti ini, maka dana itu akan lebih aman. Karena itu, pertanyaannya, bolehkah pihak marketplace memberi manfaat? Di sini kan memberi manfaat. Memberi manfaat dalam bentuk free ongkir, apalagi cashback, apalagi hadiah-hadiah yang lainnya, poin, ya, dapat poin ke pembeli. Jawabannya nggak jadi masalah. Kenapa? Nggak ada akad utang piutang di situ. Dan memberi manfaat yang dilarang adalah manfaat yang disebabkan karena akad utang piutang. Baik. Dan Anda perlu tahu bahwasanya uang yang ditransfer pembeli ke marketplace ini, pembeli transfer uang, ini uang siapa? Uang ini milik siapa? Milik pembeli, milik marketplace, ataukah milik penjual? Jawabannya milik penjual. Kenapa uang ini milik penjual? Karena pembeli sudah membeli barang. Kalau sudah membeli barang, berarti pakai rumus ini lagi, ya, iwat sama dengan muawat. Kalau sudah beli barang, berarti terjadi perpindahan hak milik. Sehingga kalau misalnya Anda beli barang nilai 100.000, kemudian dapat baju. Kalau Anda sudah beli, berarti yang terjadi perpindahan hak milik. Iwat berpindah ke milik penjual, muawat berpindah ke milik pembeli. Berarti uang 100.000 itu bukan lagi milik konsumen, tapi milik penjual. Dan bukan milik marketplace. Kenapa? Dia hanya dititipi. Posisi uang ini bagi marketplace adalah uang amanah yang nantinya akan diserahkan ke penjual. Tapi tidak sekarang, karena dia sebagai domain yang harus menjamin keamanan bagi konsumennya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah tidak masalah dalam masalah ini. Tayyib. Cukup? Sekarang jam berapa? 6:00. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan untuk bagian pertama dari buku ini, pengantar fikih jual beli, kita sudah menyelesaikannya di bagian awal ya, bagian pertama yaitu fikih jual belinya. Dan bagian akhir itu membahas tentang masalah harta haram. Sehingga sebenarnya buku ini terdiri dari dua pokok bahasan besar. Pertama, pengantar fikih jual beli dasar. Yang kedua, pembahasan masalah harta haram. Di bagian yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang beberapa motivasi agar orang bisa meninggalkan harta haram. Kemudian pembahasan tentang apa sebab. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara hibah thawab dengan sogok? Sogok termasuk hibah thawab tapi yang terlarang. Kenapa? Karena posisi sogok, orang yang memberi, pihak yang kedua, dia tidak berhak untuk memberikannya. Dia mengambilkan manfaat itu dari negara. Saya mau memberi kamu asal proyek saya diluluskan. Nah, yang meloloskan proyek kan bukan manfaat pribadi dia, itu wewenang negara. Sehingga dia hanya sebatas wakil dari negara. Maka mengambil keuntungan dari hal ini jelas hukumnya terlarang bagi yang nyogok maupun bagi yang disogok. Tapi kalau hibah thawab, interaksi antar sesama manusia yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan, tidak ada hubungannya dengan layanan publik. Interaksi antara si A dengan si B hanya untuk muamalah, murni muamalah biasa. Karena itu ketika dia ngasih hadiah, sifatnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan negara, tidak ada kaitannya dengan layanan publik dari negara, murni hubungan biasa. Sehingga ketika dia gagal ngasih, maka ini berhak untuk nuntut. Beda dengan sogok, ketika nggak jadi ngasih, mungkin tidak dikabulkan, tidak di ACC, mungkin tidak bisa pencairan, dan seterusnya. Sehingga jelas sangat berbeda antara hibah thawab dengan sogok. Kemudian yang kedua, mengenai menggabungkan antara hibah thawab dengan utang. Kamu saya traktir, tapi dengan syarat nanti saya diutangi. Hukumnya dilarang, karena jelas ini riba. Ribanya di mana? Pihak yang kedua mendapatkan manfaat dari traktiran yang diberikan oleh pihak yang memberi utang, yang menerima utang. Saya butuh duit, lalu saya mempengaruhi Anda agar mau ngasih utang ke saya dengan cara saya mentraktir Anda. Saya mau traktir kamu, tapi tolong saya diutangi. Kemudian Anda ngasih utang ke saya dan Anda saya traktir, berarti Anda mendapatkan manfaat dari apa? Transaksi utang piutang, dan itu masuk kategori riba. Kalau hibah thawab itu barang dengan barang, uang dengan uang yang nilainya semisal. Dan itu dijadikan syarat di awal. Saya mau kasih asal kau kasih saya. Dan itu hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak Abu Konyita dari Seralangun, Ustaz. Silakan, Bapak. Anak yang ini anak tanyakan, anak seorang pedagang, Ustaz. Tempat anak belanja tersebut mengadakan undian berhadiah, Ustaz, dengan syarat bagi penjual atau yang mau menjual lagi barang tersebut minimal belanja 500.000 dapat satu kupon. Bagi pembeli biasa yang digunakan untuk dipakai sendiri senilai 1 juta dapat kupon. Nah, bagaimana dengan hadiah yang mereka dapatkan ketika dia diundi satu kali 6 bulan, Ustaz? Satu kali 6 bulan. Ya, dalam 1 tahun 6 bulan itu diundi dengan kupon dengan disediakan oleh seandainya dengan orang pedagang belanja 500.000 minimal dapat satu kupon. Tapi bagi pembeli biasa 1 juta dapat satu kupon, mendapat hak yang sama seperti penjual tadi. Hadiahnya berupa motor, ada berupa kulkas, mesin cuci, dan yang lainnya. Bagaimana pengadaan undian tersebut Ustaz di dalam tentang syariat? Baik. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakum khairan. Coba kita jelaskan pertanyaan ini. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas di pembahasan seputar masalah gharar ya. Begini. Hadiah yang diundi ada sisi ketidakjelasannya enggak? Ada. Apa sisi tidak jelasnya? Bisa dapat, bisa tidak. Sehingga di sini ada pilihan antara dapat atau tidak. Kalau hibah thawab pasti dapat. Pokoknya bapak beli motor pasti dapat jaket, dapat helm, dapat masker. Pasti dapat hibah thawab. Kalau ini diundi, ada dua pilihan antara dapat dan tidak. Ada dua pilihan ini statusnya gharar. Enggak jelas. Cuman apakah boleh atau tidak? Saya dahulukan pembahasannya yang sebenarnya nanti akan kita bahas di kajian tentang latar belakang transaksi yang diharamkan. Gharar yang gratis hukumnya boleh. Gharar gratis hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang dirugikan. Gharar itu dalilnya adalah judi. Dan inti judi itu apa? Antara menang atau kalah. Sedangkan gharar itu antara untung atau rugi. Baik. Pilihan dalam judi itu antara menang dan kalah. Kalau enggak menang, kalah. Itu judi. Kalau gharar, kalau enggak untung, buntung. Makanya dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang haramnya gharar adalah sama dengan dalil haramnya judi. Allah berfirman di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, azlam, mengundi nasib, itu semua adalah rijsun, perbuatan najis yang merupakan kebiasaan setan, karena itu jauhilah. Karena sisi kemiripannya ini, ada ketidakjelasan antara dapat yang enggak dapat, antara untung dan rugi. Baik, tapi kalau terjadi gharar, enggak jelas, namun pilihannya adalah antara untung dan tidak rugi. Antara untung dan tidak rugi ya, ini boleh. Dan contohnya adalah gharar yang gratis. Contohnya gharar gratis, bapak silahkan datang ke rumah saya, nanti saya kasih sesuatu. Sesuatu apa? Ya pokoknya ada. Gak jelas nih, gharar. Ya jelas gharar. Ini gharar dia. Tapi bapak kalau mau tak kasih, gak mau juga gak apa-apa. Bapak datang, ternyata cuman saya kasih cilok. Nah, padahal perjalanannya dari Bantul ke Jogja, ke Sleman. Jarak 30 kilo. Anda cuman saya kasih cilok. Anda rugi gak? Wah kok mau cilok? Mungkin pertimbangan jarak Anda merasa rugi, pertimbangan perjalanan. Tapi kalau kita sama-sama dekat ya, di masjid saya bawa jamaah, baik para jamaah silahkan datang ke rumah saya, tak kasih sesuatu. Anda mau datang gak datang, datang dikasih cilok, gak datang gak dapat apa-apa, pilihannya bukan untung dan rugi, tapi pilihannya untung dan tidak rugi. Dan ini diperbolehkan. Baik, sekarang belanja 500 ribu. lalu mendapatkan barang plus kupon, yang ini bukan sebatas kertas tapi mewakili hadiah jika dapat. Sudah? Sebenarnya ini masuk objek transaksi atau tidak? Masuk objek transaksi atau tidak? Sehingga kalau dibuat tadi ya, iwad mu'awad. Apakah ini masuk objek transaksi? Jika masuk objek transaksi, ini terjadi gharar. Kalau tidak, tidak masuk Pak, itu gratis, bonus tambahan. Tujuan utama orang ya ini, dia bayar 500 dapat barang, dan itu senilai dan dia merasa puas dengan ini. Maka berarti di sini statusnya gratis, hukumnya boleh. Tapi kalau masuk, ini masuk kategori gharar yang terlarang, karena ini nggak jelas, bisa dapat bisa nggak dapat. Padahal hadiah yang masuk dalam transaksi jual beli wajib sama-sama jelas. Iwatnya jelas, mu'awadnya juga harus jelas. Terus perbedaan antara masuk dan tidak masuk, ini termasuk objek dagangan ataukah tidak, itu penentunya apa? Penentunya ini fatwa yang disampaikan oleh seingat saya ini lajnah ya. Penentunya adalah niat. Kok aneh niat? Nah, ada kaidah yang mengatakan al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Anda belanja 500 ribu, niatnya apa? Saya pengen motor. Loh, berarti barang yang kamu beli apa? Wah, pokoknya terserah, yang penting pokoknya 500 ribu. Sehingga dia beli barang itu ngawur. Air mineral, mie instan, terus apa lagi? Parfum-parfum yang mahal-mahal itu. Yang penting pokoknya 500 ribu, biar dapat kupon. Berarti tujuan utama kamu kan ini. Tujuan utama kamu yang ini. Maka tujuan utama Anda adalah kuponnya, gratisannya. Padahal itu aslinya gratis, tapi tujuan utama. Berarti Anda beli kupon, bukan beli barang. Baik. Contoh yang real, di mana orang itu transaksi yang dia jadikan tujuan utama, bukan barangnya. Anak-anak biasa seperti itu ya. Karena ini pernah saya lihat pada anak saya. Jadi beli seharga 2.000. Lalu dapat jajan. Jajan itu ada hadiahnya. Jajan itu ada hadiahnya. Dia beli banyak. Hari ini beli, besok beli lagi, besok beli lagi. Ini gak dimakan. Yang diambil ini, nah, jajannya ditinggal. Sering kan dapat kayak gini? Berarti yang dibeli yang mana? Hakikatnya 2.000 itu untuk beli hadiah. Baik, saya nyebut produk ya, Kinder Joy. Harganya berapa bang? 13.500. Barangnya segede telur. Sebenarnya yang dicari anak-anak apa sih dengan beli itu? Harganya mahal. Coklatnya cuma dikit, hadiahnya. Ya, makanya kadang dia itu sebenarnya lebih mengincar ini. Orang gede juga sama, ya. Anak-anak seperti itu yang gede juga ikut-ikutan ya. Belanja 500 ribu, dapat kupon, yang dicari kupon. Begitu selesai belanja, ya, akhirnya ya sudah dia kasih-kasihkan temannya, yang penting pokoknya dapat kupon. Kalau seperti ini yang terjadi, maka dia melakukan gharar yang statusnya ini ya, antara untung dan rugi. Kalau dia nggak dapat, rugi dia. Kalau dia dapat, untung. Lain halnya ketika ada orang yang belanja 500 ribu, tapi niatnya untuk dapat barang. Sehingga murni ketika dia belanja, saya kasih 500 biar dapat ini. Dan ini jelas, ada kupon, nggak ada kupon, nggak masalah. Maka keberadaan kupon di sini statusnya gratis, bonus, dan itu masuk kategori yang kedua ini ya. Masuk kategori yang kedua, pilihan gorornya, karena goror gratis, antara untung dan tidak rugi. Antara untung dan tidak rugi. Nah, ini hukumnya boleh. Semoga cukup jelas. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya buka konter pulsa. Selama ini saya mengisi saldo pulsa kasbon dulu ke agen. Biasanya minta dikirim saldo via WA. Baru sorenya saya bayar ke agen. Apakah boleh transaksi seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Insyaallah tidak ada masalah, karena jual beli pulsa itu jual beli jasa, dan jual beli jasa boleh bayar dulu di depan, boleh bayar di belakang, sesuai kesepakatan antara pelaku akad. Wallahu a'lam. Tayib, coba kita angkat. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini dengan Dindin Saripudin Banjarsari Ciamis nih, udah berapa kali sudah kalah kasih jawabannya. Masya Allah. Nah, ini melanjutkan yang sebelumnya kemarin waktu akan jual beli gitu ya, tapi nilai harganya bukan dengan rupiah, bukan dengan uang, tapi dengan nilai emas dan dicicil gitu ya Ustaz. Barang yang dijualnya, yang dibelikannya itu tentu bukan seperti uang atau emas atau perak, bukan itu gitu ya. Itu kan harus cash, harus ya harus cash dan harus langsung gitu ya, harus tidak boleh kredit. Nah, di pertengahan perjalanan itu ke kreditnya itu ya, cicilannya itu, kalau kemarin kan saya contohnya dengan uang gitu ya, dengan uang kan pada cicilan kesekian itu harus dibayar lunas ya gitu. Nah, mungkin yang saya pahami mungkin karena itu ada perubahan akad dari jual beli barang tersebut dengan jadi dari emas ke uang, sehingga harus cash, harus dilunaskan semuanya gitu ya. Nah, yang saya tanyakan lanjutannya begini. Nah, kalau dibayarkannya bukan dengan uang misalkan ya, dengan misalkan beli kendaraan dicicil nilainya dengan emas, di pertengahan jalan itu cicilan kesekian misalkan cicilnya bukan dengan emas tapi dikonversikan dengan padi misalkan, atau dengan beras gitu. Nah, itu sisanya masih boleh nggak gitu? Baik, cukup Bapak. Ya cukup. Terus yang kedua ini ya Ustaz, tentang tadi yang barusan saya pahami tentang jual beli yang berhadiah gitu ya, barusan dijelaskan itu kayaknya kalau melihat dari dampaknya yang cukup besar gitu ya, baik anak-anak maupun orang dewasa itu kan kadang-kadang terpengaruh oleh hadiahnya gitu ya, sehingga niatnya kebanyakan pengen dapat hadiah, sehingga menimbulkan sifat karakter konsumerisme gitu. Saya kira kalau pemerintah mengat ke sana gitu ya, atau yang berhak untuk menetapkan suatu aturan, lebih baik udah aja nggak usah ada jual beli dengan pakai hadiah segala macam gitu ya. Gitu, sehingga niat untuk kehadiahnya itu diminimalisir gitu. Itu aja pendapat saya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang Anda sampaikan ya? Barakallahu fikum Pak Dindin. Yang Anda sampaikan untuk masukan sebagai apa, pertanyaan yang kedua, sebenarnya bukan pertanyaannya, itulah pertimbangan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Sehingga kenapa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh melarang adanya hadiah dalam transaksi jual beli, karena dikhawatirkan itu bahasa lainnya ngapusi, bahasa lainnya adalah hilah ya, untuk pengelabuan agar konsumen lebih tertarik untuk belanja. Kita kan gak tahu niat orang, cuman ketika itu dikasih, mungkin banyak orang yang terpengaruh dengan hadiahnya, bukan dengan barang utamanya. Tayyib, sekarang kita akan bahas untuk pertanyaan Anda yang pertama, transaksi dengan menggunakan alat bayar uang, tapi terkadang dicicil menggunakan alat bayar emas, tapi dicicil dengan menggunakan uang. Ini tidak hanya terjadi pada objek tertentu, yang lebih sering lagi bahkan paket umroh. Coba sekarang kita detailkan ya. Ada sebuah paket umroh, atau paket haji atau umroh, yang umroh aja ya. Ada paket umroh, harganya dipatok pakai dolar. Anggap misalnya $3,000. 3.000? Anggap misalnya $3,000 ya. Baik. Atau jual apa misalnya? Jual rumah tapi harganya misalnya 1 kg emas dan dicicil pakai emas. Paket umroh harganya dolar, rumah 1 kg emas. Sudah, saya buat ilustrasi yang rumah dulu, kayaknya lebih gampang. Rumah ini adalah muawatnya, iwatnya adalah 1 kg emas. Coba kita buat rumus keseimbangan lagi, iwat dan muawat. Iwatnya apa? 1 kg emas, tapi dicicil. Misalnya dicicil ya, 1 on per bulan misalnya. Dicicil 1 on per bulan. Berarti 10 kali cicilan rumah lunas. Dapat rumah nih. Saya kalau detailkan kan gini ya. 1 on pertama, 1 on kedua, 1 on 3. Dan begitu seterusnya sampai terkumpul jadi 10 kali, lalu Anda dapat rumah. 1 on pertama lancar, dikasih dalam bentuk emas. 1 on kedua lancar juga. 1 on ketiga Anda enggak punya emas. 1 on ketiga Anda enggak punya emas. Anda sudah bayar 2 on, berarti sisanya 8 on. Sudah? Sisa 8 on itu kan yang menjadi tanggung jawab yang harus Anda bayarkan. Ini dikonversi ke rupiah, tapi cuma 1 on saja. Dikonversi ke rupiah 1 on saja. Jadinya gini. 1 on plus 7 on. Yang ini dikonversi ke rupiah. 1 on emas berapa? 50 juta misalnya. Anggap 50 juta. Lalu ini dibayar 50 juta. Ketika Anda bayar 50 juta untuk cicilan 1 ons emas, padahal kewajiban Anda 8 ons, maka itu hakikatnya sama dengan jual beli emas 8 ons tidak tunai. Jual beli emas 8 ons yang tidak tunai. Kenapa? Karena kewajiban Anda 8 ons. Ini saya enggak bisa bayar pakai emas, saya mau ganti pakai 50 juta. Maka ketika Anda bayar pakai 50 juta, hakikatnya Anda sedang mentransaksikan sisanya yaitu 8 ons, tapi dengan cara dicicil 50 dulu. Inilah yang menjadi alasan kenapa ketika dikonversi ke rupiah jadinya enggak boleh, kecuali jika lunas. Sehingga langsung Anda bayarkan 50 kali 8, 400 misalnya. Kali 8 ya, langsung 400 juta. Seperti ini tidak masalah. Berarti Anda melakukan jual beli 8 ons tunai. Sudah? Hal yang sama seperti ini juga. Paket umroh seharga 3.000 dolar. 3.000 itu dicicil 500 ya, 500 kemudian tambah 500 lagi, tambah 500, sebanyak 6 kali. Muawatnya adalah umroh. Sudah? 500 pertama Anda bisa serahkan, 500 kedua Anda bisa serahkan, 500 yang ketiga Anda konversi ke IDR, ke rupiah. Padahal kan Anda masih punya utang senilai 2.000, tapi Anda konversi yang 500 ke rupiah. Berarti ini sama dengan jual beli rupiah dengan dolar tidak tunai. Nah, kejadian ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Di sini kelihatan enggak? Kelihatan ya. Jadi Ibnu Umar pernah menjual onta. Dealnya itu pakai dinar. Ternyata orangnya membayarnya pakai dirham. Orangnya membayarnya pakai dirham. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kasusnya kayak gini. Jawab Nabi SAW, la baksa, antabi'a bisi'ri yaumiha, enggak masalah kamu jual seharga yang kau sepakati di hari itu, yaitu misalnya 10 dinar. 10 dinar itu berapa? Kalau dikonversi ke dirham 100. 10 kali kan? Boleh, malam yakun bainakum masyai. Selama ketika akad deal ini dibayar tunai, enggak ada yang tersisa. Berarti kan pembeli punya utang 10 dinar yang harus dia bayarkan. Tapi dia enggak punya dinar, punyanya dirham. Nah, kalau dirham itu dicicil enggak boleh. Karena jadinya ada konversi antara dinar dengan dirham. Ada konversi antara dinar dengan dirham. Tapi ini tidak tunai, tidak tunai. Karena yang ini dicicil. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Walhamdulillah. Baik, coba kita angkat satu penelpon lagi. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ahmad dari Kabupaten Subang. Silahkan. Dalam takabut hukmi, apakah nota ataupun kuitansi pembelian bisa dijadikan objek simbolis suatu barang yang barang itu memang tidak ada secara lampirnya, Ustaz? Barang itu tidak ada apa, Pak? Dalam takabut hukmi, barang itu tidak ada apa? Gimana, Ustaz? Kalimat terakhirnya, barang itu tidak ada. Barangnya itu memang jenis barang yang tidak ada serial numbernya. Tidak ada serial number, baik. Cukup, nah, Bapak. Misalnya saya membeli beberapa jenis barang dalam jumlah banyak, Ustaz. Yang waktu pengambilan barang dan transportasinya aja butuh waktu yang cukup lama, Ustaz. Tidak mungkin sebentar gitu. Lalu saya mendapatkan nota ataupun kuitansi pembelian. Nah. Yang di dalamnya ada rincian jumlah barang-barang tersebut beserta harga masing-masing barang yang akan dikirim beberapa saat kemudian atau esok harinya. Nah. Dan juga ada keterangan waktu dan alamat tujuan pengiriman di nota tersebut. Baik. Pertanyaannya, apakah dengan menerima nota tersebut sudah dianggap terjadi taqabud hukmi, Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Tentang taqabud, kaidah yang berlaku adalah al-qabdu bihasabihi. Yang dimaksud dengan taqabud atau batasan taqabud itu sesuai dengan standar uruf yang berlaku di masyarakat. Karena itu beda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Barang A taqabudnya seperti ini, barang B taqabudnya seperti ini, sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Maka taqabud itu kembali ke uruf. Syariat tidak memberikan batasan takabut harus ini, takabut harus ini, tidak. Syariat hanya ngasih tahu, Nabi SAW memberikan tahu, memberi batasan, kalau kamu mau menjual kembali barang yang sudah kamu beli, hukumnya dilarang, kecuali jika kamu terima dulu. Cara menerimanya gimana? Nah, itu kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Nah, ada beberapa ketentuan yang tapi ini bukan di Ma'ir Syar'iyah, ada deh satu artikel tentang masalah taqabud hukmi, bahwa di antara syarat taqabud hukmi adalah barang itu, barang yang menjadi wakil, misalnya kertas, barang yang menjadi wakil ini secara urf dianggap oleh masyarakat bisa mewakili barang tersebut. Sehingga kalau Anda misalnya jual buku, buku saya ini, lalu dipoto, fotonya tak kirim, baik, foto buku sudah saya terima, apakah foto ini mewakili barang? Urf di tempat kita belum, namanya mengirim foto itu beda dengan mengirim barang. Berarti Anda menerima foto tidak sama dengan menerima barang. Karena itu buku ini belum boleh Anda jual ke orang lain. Saya ulang ya, Anda beli buku ini ke saya, tapi maksud Anda ingin jual lagi ke si A. Lalu Anda sudah dapat pesanan dari si A, "Mas, saya mau beli buku pengantar fikih jual beli. Pak, lagi kosong, saya carikan dulu." Lalu Anda menghubungi saya, beli buku itu. Sudah? Anda di Jakarta, pembelinya di Surabaya. Akan sangat boros jika saya kirim dulu ke Jakarta, terus baru setelah itu Anda kirim ke Surabaya. Anda pengennya untuk menghemat biaya kirim, langsung kirim aja ke Surabaya. Akhirnya yang dilakukan apa? Anda beli buku ini, dan Anda minta, Pak, biar buku itu saya terima, tolong difotokan. Difoto, saya kirim foto itu. Anda menerima fotonya. Baik, ini sudah takobut ya, sudah saya terima bukunya. Dengan melihat fotonya, selanjutnya Anda melakukan akad dengan si A yang di Surabaya. Wah, si A, saya sudah punya bukunya, jadi beli atau tidak? Jadi, baik, tolong dikirim dulu uangnya. Saya sudah punya bukunya. Si A ngirim. Setelah Anda mendapatkan transfer, Anda perintahkan saya, tolong bukunya dikirim ke Surabaya. Kayak gini tidak boleh. Berarti Anda menjual barang sebelum menerima. Dan Hakim bin Hizam dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.